إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الواحد والثلاثون باب ke-31 وباب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله Suratul Baqarah. Bab firman Allah Ta'ala, dan diantara manusia, ya, man yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan tandingan selain Allah, yuhibbunahum kahubillah, yang dia mencintai tandingan selain Allah tersebut seperti cintanya dia kepada Allah. Jadi al-muallif Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdullah menginginkan di bab ini menjelaskan bahwasanya mahabbah itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Maka barang siapa yang mencintai Allah namun juga dia mencintai selain Allah, yang level kecintaan dia kepada selain Allah tadi setara dengan level kecintaan dia kepada Allah, apalagi kalau lebih besar kepada selain Allah tersebut, berarti dia telah berbuat syirik. Syirik apa? Syirik akbar yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Tapi kira tadi pagi udah baca belum? Ah, belum. Baca, fadal. Yuhibbunahum kahubillahi mahabbata ibadatin fasarahum lihadihi al-andadi kahubillahi au kahubil mu'minina lillahi wa haqlai dhullu fahabbu ma'allahi wa nadaru wa qadaru wa da'u liman ahabbuhu. Taib, barakallahu fik. Perhatikan yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di sini, hadal bab fi isbati mahabbatillah. Bab ini menjelaskan penetapan akan mahabbah, kecintaan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha min ahammil ibadat. Bahwasanya mahabbah adalah ibadah, termasuk ibadah yang paling urgen. Bahkan dia adalah aslun atau asludinil Islam. Dia adalah pokok agama Islam. Dengan sempurnanya mahabbah, sempurna agama seseorang. Kurangnya mahabbah kepada Allah, berarti kurang agama orang tersebut dan kurang tauhid dia. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan tanbih di bab ini dengan membawakan ayat yang terkandung di dalamnya mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Kemudian kata Syekh bin Baz, ya, wa afdal qurabat, dan termasuk di antara hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama, mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asasiddin, termasuk asas agama ini. Li anna hubbahu yaqtadi al-ikhlas lah. Karena mencintai Allah berarti ini konsekuensinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal imtisala li amrihi, dan melaksanakan perintahnya. Watarka nahihi, dan meninggalkan larangannya. Wal inqiyadalah, dan tunduk kepadanya. Wal ayatu, dan ayat ini. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ayat ini kata Syekh bin Baz menjelaskan, anna minan nas may yattakhidhu andada minal jin wal ins wal ahjar. Ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang dia cintai, level cintanya setara dengan kecintaan dia kepada Allah, apakah itu dari jin, dari manusia, dari pebatuan, ya. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang manusia ini mencintai makhluk-makhluk tadi, jin, manusia, bebatuan, berhala, Nyiroro Kidul, ya, Semar, Mbah Priok, dia rela, dia cintai sampai menghadirkan ibadah untuk yang dicintai tadi, untuk si mahbub tadi. Rela berkorban, berjihad demi menjaga makam Mbah Priok dari digusur oleh Satpol PP. Berjihad-jihad ibadah, kecintaan. Subhanallah. Ya. Mana lagi tadi? Yuhibbunahum ka hubbillah mahabbata ibadatin, dengan kecintaan ibadah. Fasara hubbuhum li hadhihi al-andadi ka hubbihim lillah, maka jadilah kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah tadi, tandingan-tandingan Allah tadi, seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ka hubbil mu'minina lillah, atau seperti kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haula idallu, maka mereka itu semua tersesat. Fa ahabbu ma Allah, maka mereka mencintai selain Allah tadi, di samping mereka cinta kepada Allah. Wa nadaru, mereka bernadar untuk yang dicintainya tadi. Wa khada'u, mereka tunduk. Wa da'au, dan mereka pun berdoa. Liman ahabbu, ya, dan mereka memberi berdoa kepada yang mereka cintai tadi. Ini perlu diperhatikan, ya. Yang namanya kecintaan yang akan menghantarkan kepada ibadah itu harus diberikan secara murni hanya kepada Allah, dan dengan sebesar-besarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan, wa ibadur rahmani ghayatu hubbi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alaika falakul ibadah da'iru madara hatta qamat al-qutbani wa madaruhu bil amri rasulih la bil hawa wan nafsi syaitani, kata Ibnu Qayyim di Nuniyah. Ya, barakallahu fikum. Peribadatan kepada Allah yang Maha Rahman dengan puncak kecintaan disertai ketundukan hamba tadi, yang keduanya kecintaan dan ketundukan, perendahan diri di hadapan Allah, adalah dua kutban, dua kutub, ya, bagi seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya. Makanya para ulama itu ketika mendefinisikan ibadah itu apa sih, selain definisi dari Ibnu Taimiyah, ghayatul dzul ma'a ghayatil hubb, puncak perendahan diri di hadapan Allah dengan plus puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Makanya ibadah itu terfokus ketiga hal aja. Mahabbah, khauf, roja. Mahabbah, khauf, roja. Ini fokusnya sini aja. Ya. Ini fokus ibadah. Siapa yang beribadah hanya kepada mahabbah saja, tidak ada khauf, tidak ada roja, ini orang sufi. Siapa yang beribadah hanya dengan khauf saja, dia khawarij. Siapa yang beribadah pada Allah dengan roja saja, dia murji'ah. Maka ahli sunnah wal jamaah beribadah pada Allah dengan tiga komponen ini. Mahabbah, khauf, roja, berbarengan semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Makanya ulama punya semboyan, man abadallah bil mahabbah faqat fahuwa sufi, wa man abadallah bil raja faqat fahuwa murji'i, wa man abadallah bil khawfi faqat fahuwa khariji. Nah, semboyan-semboyan yang diucapkan oleh para ulama. Ahlus sunnah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga komponen tadi. Dengan mahabbah, dengan khauf, dan dengan roja. Tidak ada yang terpisah. Ya, tidak ada yang terpisah. Tapi barakallahu fikum. Ya. Lanjut lagi, fadal berikutnya. Siapa? Nugraha, tadi pagi udah baca belum Nugraha? Eh, Iqra. Kemudian kata Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, wa mahabbatu ghairillahi yajibu an takuna tabi'atan li mahabbatillah, maka kecintaan kepada selain Allah itu harus mengikuti kepada kecintaan kepada Allah. Makanya kalau antum berkata kepada istri antum, uhibbuki fillah, ya, uhibbuki fillah. Pak Hadi mengatakan kepada istri-istrinya, uhibbukunna fillah. Uhibbukunna fillah, misalkan. Ya Pak Hadi, uhibbukunna itu ya istri Pak Hadi, anak-anaknya yang perempuan, kunna. Ya, barakallahu fikunna, fikum, jadi fikunna juga. Nah, itu mencintai selain Allah dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul juga demikian, dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu bagian dari iman. Ya, bagian dari iman yang nanti Syekh akan membawakan hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia kepada anak-anaknya sekalipun, kepada orang tuanya sekalipun, kepada seluruh manusia sekalipun. Barakallahu fikum. Ya. Wah, sebelah sono ngopinya apa itu? ABC. Nah. Masya Allah, kompak semua. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Kamahabati rusul, sebagaimana kecintaan kita kepada para rasul, nuhibbuhum liannahum rasulullah. Kita mencintai mereka karena mereka adalah rasul Allah. Ya, rasul Allah. Baik, barakallahu fiikum. Dan mahabbah ini ikhwah bagian dari syarat la ilaha illallah. Ya. Baik, bagian dari syarat la ilaha illallah. Ya. Apa kata Al-Hafid Al-Hakami? Ya. Wa syurutuha sabatun ilaika bayanuha. Al-ilmu wal ikhlasu. Ah, itu yang pertama, al-ilmu wal ikhlasu. Ya, lirrahmani kadzalikal mahabbatu wal yaqinu qabuluha. Fasidku wat taslimu ya ikhwani. Ah. Itu syarat la ilaha illallah, ada tujuh, yaitu ilmu, mesti mengetahui man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu berilmu la ilaha illallah dia masuk surga. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengenai syarat la ilaha illallah ini bahasanya tersendiri. Ya, insyaallah nanti di tempat kesempatan berikutnya di bab tafsir la ilaha illallah. Ya, masih di kitab tauhid. Yang kedua ikhlas. Yang demikian pula yang ketiga al-mahabbah wal yakin wa qabulha 5 sidq 6 tasrim 7. Ya, barakallahu fikum. Mahabbah itu bagian dari syarat la ilaha illallah. Kemudian mana lagi tadi? Fala nuhibbuhum mahabbata ibadatin, kita tidak mencintai rasul dengan kecintaan ibadah sekalipun. Enggak. Ya. Tidak kecintaan yang mendatangkan ibadah diberikan kepada rasul, tidak demikian. Ini dilakukan oleh kalangan musyrikin. Ya. Mereka cinta rasul. Akhirnya memberikan ibadah kepada rasul. Ziarah di makam Nabi. Wah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya doa menghadap makam Rasul, bukan menghadap kiblat. Dia malah membelakangi kiblat. Dia berdoa, ya Rasulullah, urzukna, urzukna, agisna, agisna. Cinta dia. Dan itu juga kesyirikan dari masa ke masa itu hadir karena mahabbah yang tempatnya salah. Dia cinta para wali. Makanya syubhat musyrikin ketika kita melarang mereka untuk beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Apa syubhatnya? Kalian tidak cinta wali. Kalian tidak cinta nabi. Kalian tidak cinta orang soleh. Kalian wahabi katanya. Wahaboy. Lihat itu. Nah, berarti apa? Kami cinta wali, kami cinta mereka, makanya akhirnya memberikan ibadah. Ya, sampai-sampai mereka berpesan sejak dahulu salafnya ini. La tadarunna, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan peribadatan kepada orang-orang soleh yang mereka cintai, kepada Wat, Yagus, Ya'uk, Nasr. Ya, itu kecintaan. Akhirnya mendatangkan ibadah. Ya barakallahu fiik. Mereka cinta kepada Lata, sama. Ya, cinta kepada Lata akhirnya memberikan ibadah kepada Lata dan seterusnya. Mana lagi tadi? Wa kadzalikal mu'minuna nuhibbuhum. Demikian pula kaum mukminin kita mencintai mereka li annahum ata'ullah. Karena mereka taat kepada Allah panwalihim, maka kita pun berwala kepada mereka. Memberikan loyalitas kepada mereka. Ya. Amma mahabbatul dzul wal ibadah fahadhihi lillah wahdah. Adapun kecintaan yang disertai dengan perendahan diri dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La yusyariku fiha ahadun, tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah dalam hal ini, dalam hal ibadah. Wal musyrikun, sedangkan kaum musyrikun yasrifuna hadhihi al mahabbata lil andadi, mereka memalingkan kecintaan ini kepada tandingan-tandingan selain Allah tadi. Wa ba'duhum, sebagian mereka yajra 'ala al-halab billahi katiban, berani mereka berdusta atas nama Allah, ya, bersumpah dengan dusta atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah dengan dusta, wallahi benar deh, sumpah demi Allah saya begini begitu. Ya, namun dia tidak berani bersumpah dengan dusta, tapi sumpahnya atas nama andad, atas nama tandingan selain Allah yang mereka ibadahi ini. Wa syuyukh, atas nama syuyukh, syekh-syekh tarekat mereka, kadziban, secara dusta. Ya. Enggak berani mereka. Barakallahu fikum. Ini juga diantara bentuk ya, kecintaan yang salah kepada Rasulullah. Ini tersebar di masyarakat, mereka bersumpah demi Allah, demi Rasulullah katanya. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi wali rasuli. Wallahi wa rasulillah katanya. Demi Allah, demi Rasulullah. Walaupun syirik, apa hukumnya? Bersumpah atas nama selain Allah. Man halafa li ghairi Allah faqad asyrak. Syiriknya syirik apa? Hah? Syirik asghar. Bisa menjadi syirik akbar kalau pengagungan dia kepada Rasul atau kepada objek sumpah tadi seperti pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu hadhihi al-andak ashaddu asra wa intiqaman min Allah. Dia mengatakan, kenapa Anda enggak berani dusta bersumpah atas nama Syekh Anda? Andak ini itu ashaddu asra, ini lebih sadis, lebih parah, lebih cepat intiqaman pembalasannya kalau kita bersumpah dengan dusta atas nama dia dibandingkan kalau kita berdusta dalam sumpah atas nama Allah. Allahu musta'an. Ya. Ngeri ini. Ngeri. Jaki baca. Barakallahu fik. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah, ini sambungan ayatnya ya. Ya. Dan orang-orang beriman sangat besar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan kecintaan para ashabul andad. Ya. Orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Barakallahu fik. Ya. Perhatikan ayat ini. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, ya, asyaddu hubbalillah, maka sangat besar kecintaan dia kepada Allah. Yaitu mereka memurnikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan kecintaan musyrikin kepada Allah. Jadi musyrikin juga cinta kepada Allah. Allah isbat di sini. Allah tetapkan di ayat ini musyrikin cinta kepada Allah. Perhatikan, wa minan nas, di antara manusia, siapa itu? Musyrikin. Mayattakhidhu min dunillahi andada. Ada mereka menjadikan selain Allah sebagai andad. Ya, andad di sini maknanya asy-syabih, an-nadhir, al-adil. Yang serupa, sepadan dengan Allah. Ya, barakallahu fikum. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tadi seperti mereka cinta kepada Allah. Jadi mereka punya kecintaan kepada Allah. Namun mereka menyekutukan kecintaan tersebut kepada selain Allah. Akhirnya kecintaan kepada selain Allah tadi menghantarkan peribadatan kepada selain Allah tersebut. Ya. Paham sini? Tabarakallahu fikum. Maka cinta yang jujur kepada Allah itu hanya ada pada kaum mukminin, bukan musyrikin apalagi munafikin. Ya, barakallahu fik. Nah, Syekh bin Baz menerangkan, min mahabbati haula'il musyrikin li andadihim Orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan kecintaan musyrikin kepada berhala-berhala mereka, walaupun hatta kepada Allah sekalipun. Li'annahum akhlasul ibadata lillah, karena mereka kaum mukminin memurnikan ibadahnya kepada Allah. Wa'arafu haqqahu, mereka mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengetahui hak Allah. Apa hak Allah sendiri yang wajib tunaikan hamba? Sudah? Apa hadisnya, lafaz Arabnya? Haqqullahi 'alal ibad. Ini udah lewat di pertama-tama. Haqqullahi 'alal ibad. Apa? Ayya'budullaha ayya'budu ayya'budullaha wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, mereka beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Walladzina walau yarul ladzina zalamu ityarawnal adab annal quwwata lillahi jami'an. Seandainya orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang zalim itu yang syirik tadi, yang musyrik tadi, yang memberikan mahabbah kepada selain Allah seperti mahabbah mereka kepada Allah, seandainya mereka melihat adab bahwa kekuatan itu milik Allah Ta'ala semata, ay law ra'a dzalika, seandainya mereka melihat hal tersebut, adab Allah, wastahdharuhu, ya, dan mereka menghadirkan diri mereka tadi, la habbullaha aktsara, tentulah pastilah niscaya mereka akan mencintai Allah dan lebih lagi daripada kecintaan mereka selama ini di dunia kepada Allah. Wa adzamuhu wa akhlasu lah, mereka pasti mengagungkan dan memurnikan ibadahnya untuk Allah. Lakin jahluhum wa qillatu basiratihim, namun kebodohan dan sedikitnya pengetahuan mereka, awqa'ahum fi syirki, itu menghantarkan mereka, menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Apa sebab yang menjerumuskan mereka kepada kesyirikan? Kata Syekh bin Baz, kebodohan. Orang-orang musyrik ini tuh bodoh, pentolannya Abu Jahal. Mereka hidup di masa jahiliyah. Enggak punya kitab, enggak punya Taurat, enggak punya Injil, enggak punya Quran. Bodoh. Ya. Allah sebut mereka itu balhum kalan'am. Ulaika kalan'am, balhum adol, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Enggak dikasih udzur bil jahal. Ya, barakallahu fikum. Enggak dapat udzur. Mana lagi tadi? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ittabarra alladzina tabi'u minal ladzina tabi'u wa ra'ul adab. Wa ra'ul adab. Dan ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari yang mengikuti. Yang diikuti, yang disembah, berlepas diri dari penyembahnya tatkala mereka melihat azab. Ai idza ra'au al-ma'budun, yaitu apabila yang disembah, berhala-berhala mereka yang merupakan gambaran tokoh-tokoh min auliyaillah, dari wali Allah, para rasul, itu yang disembah berlepas diri tatkala melihat azab, tabarra'u min ibadatihim, maka mereka berlepas diri dari peribadatan yang diberikan kepada mereka dari hamba-hambanya, dari penyembahnya kalangan kufar. Wa yaqulun, dan sesembahan ini mengatakan kepada Allah, ya, mengatakan di akhirat kepada penyembahnya, tabarra'na, kami berlepas diri dari mereka, ilaika, kami menuju engkau ya Allah, makanu iyana ya'budun, mereka tidaklah beribadah kepada kami. Amal mahabbatu tabi'iyah, adapun kecintaan yang tabi'i, yang memang di situ sudah apa namanya, tabi'i bahasa kita, ya. Memang sudah naluriyahnya seperti itu, ya. kecintaan tabiat kamahabbati ta'am, seperti perasaan suka kepada makanan. Wanisa, pakai jamak ini, dan suka kepada para istri-istri, bukan ta'am, bukan wal mar'ah, wanisa, ya, memang begitu. Zuyina linnasi hubbu syahwat minan nisa, dihiasi bagi manusia cinta syahwat kepada para mar'ah, para wanita. Masya Allah. Ya. Mana lagi tadi? Ini termasuk kecintaan yang bukan ubudiyah, bukan peribadatan. Walaula, cinta kepada anak-anak. La taqdah bi mahabbatillah. Ini tidaklah menciderai kecintaan kita kepada Allah. Idlam tu'assir ala mahabbatillah. Karena kecintaan tersebut tidaklah memberikan efek kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang cinta tanah air, cinta kampung, cinta sekolah bahkan. Saking cinta sekolahnya dia pilok-pilok di jalan nama sekolahnya. Boedoet. Kalau di Jakarta Budut, Bahariwan, tulis-tulis. Ya. Apa? Padahal sering bolos. Saking cintanya sama sekolah dicoret-coret tuh. Dicoret-coret di jalan. Ini kadang orang cinta ya, cinta dia. Ya. Cinta ya, macam-macam lah cinta dia. Ya. Itu biasa itu ya. Yang penting jangan sampai menghantarkan kepada berpengaruh kepada apa? Kecintaan kepada Allah. Atau jangan sampai menghantarkan dia kepada peribadatan. Wa idza zadat hatta sarat qadihatan fi mahabbatillah, apabila cintanya tersebut bertambah melebihi kecintaan dia enggak kepada, sampai melebihi kecintaan dia ya kepada Allah, atau selevel dengan kecintaan kepada Allah, hingga akhirnya kecintaan kepada selain Allah tersebut menciderai ya, merusak fi mahabbatillah, kecintaan dia kepada Allah, ka ayyuti azaujatahu, seperti dia mentaati, ini mufrad ini, zaujah ya, bukan azwaj, seperti kecintaan dia kepada istrinya ya, seperti kecintaan, seperti dia mentaati istrinya fi maksiatillah, untuk bermaksiat kepada Allah. Istrinya ngomporin terus poligami itu enggak cocok zaman sekarang ya, itu ucapan apa itu? Ucapan kufur, maksiat. Poligami itu enggak cocok zaman sekarang. Enggak cocok. Akhirnya suaminya patuh. Siap, Mabes Polri. Karena dia namain istrinya di handphone, Mabes Polri. Siap, Mabes Polri. Akhirnya dia benci sama poligami. Siap yang berpoligami dia benci. Kenapa sih kamu ini? Kok sensi banget? Yang orang lain poligami, kamu kok yang benci? Akhirnya usut diusut, ternyata dia kena pengaruh istrinya. Karena saking cintanya sama istrinya. Karena istrinya udah ngancem, kalau kamu poligami, saya mundur. Jangan, aku cinta kamu. I love you forever, ever, ever, ever. Akhirnya demikian. Itu. Paham lu Nugraha? Ngerti gak? Itu menghantarkan kepada maksiat kepada Allah. Ya, saya kasih contoh itu yang gampang aja. Habis nanti antum bingung contohnya. Ka ayyuti azaujatahu fi maksiatillah. Seperti dia mentaati istrinya dalam bermaksiat pada Allah. Apaan? Itu. Kalau itu cepat nangkapnya itu. Insyaallah. Ya, hatta niko jomblo pun yang enggak tahu nikahnya berapa belas tahun lagi, paham. Ya, niko ya. Protes dia. Enggak berapa belas tahun lagi. Masya Allah. In fa inna hadhihi al-mahabbah takunu munaqqisatan lil iman. Karena kecintaan kepada selain Allah ini itu akan mengurangi iman, biqadri ma tu'athiru ala mahabbatillah, sesuai dengan kadar yang itu memberikan efek kepada kecintaan dia kepada Allah. Fala budda an takuna muqayyadatan bisyari'illah, makanya mesti diikat dengan syariat Allah. Kecintaan kepada selain Allah ini harus diikat. Ya, barakallahu fikum. Baik. Nah, ini para ulama menjelaskan mahabbah yang bukan mahabbah ubudiyah itu ada 4 macam. Ya, ini dijelaskan di kitab Ya'natul Mustafid. Ya. Mahabbah, mahabbatun tabi'iyatun. Ini mahabbah yang tabi'iyah, yang pertama. Seperti cinta pada makanan, suka kuliner favorit, cinta kepada istri, ya, cinta kepada anak. Nah, ini yang pertama, mahabbah tabi'iyah. Yang kedua, mahabbah ijlalin. Ya. Mahabbah ijlal, kecintaan yang disertai dengan ijlal, penghormatan, pemuliaan, seperti kecintaan seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Kecintaan anak kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya di sini yang mukmin, maka anak ini mencintai orang tuanya mahabbah, mahabbah ijlal wa takrim, ya, dengan kecintaan pemuliaan. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, mahabbah isyfaq. Ya, kecintaan disertai yang di situ dengan penuh kasih sayang, seperti kecintaan orang tua kepada anaknya. Ya. Ini kecintaan yang penuh kasih sayang. Nah, yang keempat, mahabbatu musahabatin. Ya, mahabbah musahabah. Seperti kecintaan, ya, seseorang kepada temannya. Kenapa? Karena sahabat. Karena persahabatan. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini bukanlah jenis ibadah. Karena tidak ada zul, ketundukan, perendahan diri, dan tidak ada khudu', tidak ada ketundukan di situ. Paham enggak sini? Ya, ada 4 jenis mahabbah kepada selain Allah yang bukan ubudiyah, bukan penghambaan diri, tidak menghantarkan kepada ibadah, yang di situ tidak ada penghinaan diri, perendahan diri, tidak ada khudu', tidak ada zul, tidak ada khudu'. Tadi apa? Mahabbah tabi'iyah, kecintaan pada istri, kecintaan kepada kuliner favorit, kecintaan kepada kendaraan, kecintaan pada kampung, ya. Yang kedua, mahabbah ijlal, mahabbah dengan penuh penghormatan, kecintaan seorang murid pada guru, anak kepada orang tua, cucu kepada kakek, dan seterusnya. Yang ketiga, mahabbah isyfaq, kecintaan disertai dengan kasih sayang, kecintaan bapak pada anak, ibu pada anak, kakek pada cucu, dan seterusnya. Ya, kecintaan kakak kepada adik, om kepada ponakan, dan seterusnya. Ya. Yang keempat, mahabbatu musahabah. Ya, kecintaan karena pertemanan, semisal seorang mencintai temannya. Ya. Mencintai temannya. Kayak Arga senang sama Zaki, Zaki ya, suka sama Arga. Ya, kecintaan persahabatan. Ya. Tahu-tahu saking dekatnya sampai Arga mau ditawarin jadi ipar misalkan. Ya Arga ya. Ya malu-malu Arga. Mana lagi tadi? Udah habis ya? Baik, matan berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlihi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, diancam oleh Allah. Qul, katakanlah in kana abaukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, bapak kalian, orang tua kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa ashiratukum, ashirah itu aqriba, aqribaukum, kerabat-kerabat kalian. Itu diambil dari kata ishrah. Itu qarabah, kerabat, qarib. kerabat-kerabat kalian, wa amwalun, dan harta yang iftaraftumuha. Ya, yang iftaraftumuha itu maknanya apa? Iktasabtumuha, yang kalian usahakan selama ini, sudah kalian susah payah cari. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang kalian khawatirkan kerugiannya. Kalau kalian ikut jihad, kalian khawatir harta kalian nanti jadi hilang, perniagaan kalian jadi bangkrut, rugi, kasadaha, fawat, hilang. Ya. Hilang. Wa masakin, masakin itu maknanya manazil, dan tempat-tempat tinggal, kata Allah Ta'ala. Tardaunaha, yang tardaunaha, yang kalian ridho, yang kalian sukai, ya, tinggal di situ sehingga kalian malas jihad. Allah katakan, ahabba ilaikum minallah, itu semua lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian pada Allah. Kalau itu semua lebih kalian cinta, lebih cintai daripada kecintaan kalian pada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilih, di jalannya, Allah katakan, fatarabbasu, maka tunggulah. Fatarabbasu, tarabbus, ya, itu makna intadiru ma yahullu bikum min iqabihi, apa yang akan menimpa kalian dari adab-adab, dari adab Allah, itu maksudnya ancaman. Hatta ya'ti amrullah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, hingga Allah datang dengan perintah, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fadal, dibaca berikutnya. Nah, siapa nih? Amr, Amr, Jamar. Itu enggak disyarah ya? Enggak disyarah. Padahal itu bagus itu. Faedahnya, wajibnya mahabbah kepada Allah, ya, kepada Rasul, kepada amalan Islam, ya, melebihi kecintaan kita kepada keluarga tadi, bapak, anak, dua kerabat, harta, perniagaan, rumah. Karena kan itu yang berat buat kita. Kalau kita mau melaksanakan ketaatan pada Allah, ada penghalangnya dari bapak, orang tua, dari anak, ya, ini yang paling berat. Banyak orang mau masuk Islam, kenapa? Takut sama bapak, takut sama ibu, ya, itu yang paling berat, ya. Sampai pernah berapa waktu lalu ada teman, ya, dari kalangan underground lah ya, masuk Islam, curhat, ya, ini berat nih, apa yang berat, saya tanya. Ibu jadi sakit, ibunya kafir loh, ya. Ibu jadi sakit mikirin saya murtad, murtad masuk Islam apa? Kalau dalam Kristen, hah? Enggak, kalau istilah Kristen ke itu tersesat, ya. Tersesat karena jadi mualaf gitu. Apa lupa istilah itu? Jadi tersesat. Biarin aja, hantar ibunya mati sekalipun, ya, gara-gara kepikiran itu, dia enggak ada salah sih. Nah itu jadi kepikiran. Akhirnya, ya, perlu kita motivasi lagi. Jadi kepikiran, mak sakit, ibu sakit, gimana nih? Enak aja emang gara-gara mak sakit, munggu kafir lagi, enak aja. Nah, itu gak bisa itu. Nah ini ya, apakah ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad? Baik. Ini enggak dijelaskan oleh Syekh bin Baz ya. Padahal bagus. Ya. Padahal bagus. Barakallahu fikum. Ya, saya akan bacakan sedikit aja ya dari kitab Iyanatul Mustafid. Mengenai ayat ini kata Syekh Shalal Fauzan, yaqulul mufassirun innaha nazalat bi qaumin minal muslimina kanu fi Makkah. Walamma hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabu ila al-Madinah lam yuhajiru. Li'annahum asaru ayyab qaw fi makkata muhafazatan ala amwalihim wa ala masakinihim wa ala aqaribihim fa hum qaddamu mahabbata hadhihi al-asya' ala mahabbati Allah wa rasulihi fa Allahu tawa'adahum. Ya, Kata para ahli tafsir, ayat ini turun terkait suatu kaum dari kalangan kaum muslimin yang mereka dahulu berada di Mekah. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, mereka enggak ikut hijrah. Kenapa? Karena mereka lebih memprioritaskan untuk tinggal di Mekah, untuk menjaga harta mereka, menjaga rumah mereka, lebih menjaga kerabat mereka, orang tua mereka. Maka mereka lebih mengedepankan kecintaan kepada itu semua dibandingkan kecintaan pada Allah, pada Rasul, pada hijrah. Dan Allah mengancam mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini terkait ayat ini, ya, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Baik, Syekh Bin Baz tidak menjelaskan karena mungkin secara makna sudah jelas atau karena tidak terekam, ya. Karena tidak terekam. Pas sesi ini tidak terekam atau suara Syekh Wirwane enggak jelas. Karena Syekh Bin Baz suaranya ketika udah masuk ke usia 70 sampai 90-an tahun, dia itu udah suaranya udah enggak jelas. Ya mesti dengerin seksama gitu. Ya. Nah ini kan ini Syekh Bin Baz gimana mau nulis ngetik gitu pakai laptop. Enggak. Beliau menjelaskan ini. Matan dibacakan, beliau jelasin, direkam, nah, itu dibukukan. Jangan nanti kira saya ngetik. Enggak ya. Nah, enggak demikian. Baik. Nah, kita masuk ke hadis berikutnya karena saya tidak mensyarah. Ya. Wallahuma dari Bukhari dan Muslim. Anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku sosok yang lebih dia cintai daripada kecintaan dia kepada anak-anaknya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia seluruhnya. Ya. Ayo baca lagi Amr. Hada yadullu ala wujubi mahabbati mahabbati Rasulillah. Ini menunjukkan akan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Namun mahabbatan taliqu bih, dengan kecintaan yang layak porsinya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan kalimatnya la yu'minu ahadukum. Itu bukan penafian iman sama sekali. Namun itu nafyun likamalil iman, penafian kesempurnaan iman. Bisa dipahami ya. La yakmulu imanu ahadikum, itu takdirnya. Kalau diasumsikan, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Karena seorang yang tadi yang diancam dengan hadis ini, ya, dia cinta pada Rasul, dia cinta Rasul. Kalau enggak cinta Rasul, enggak ada kecintaan sama Rasul sama sekali. Ya kafirlah dia. Dia ada cinta sama Rasul, tapi terkadang kecintaan dia kepada istri dia, orang tua dia lebih besar. Ini mungkin juga yang ada di kita sekarang. Ya, yang ada di kita sekarang. Kita jangan nunjuk-nunjuk orang lain, nunjuk diri sendiri. Ya. Jangan-jangan kita kayak gitu lagi. Rela mati demi anak, rela mati demi istri. Rela mati kalau jomblo demi siapa? Demi agama dong, ya. Tapi kok sama Rasul kita ini gimana ini? Hai barakallahu fikum. Ya. Nah, ini penafian di sini, penafian kesempurnaan iman. Kalau enggak ada iman sama sekali, memang dia kafir. Enggak ada kecintaan sama sekali kepada Rasul, maka dia kafir. Enggak ada kecintaan sama sekali kepada Rasul, dia kafir. Paham gak sih? Ya, mesti ada cinta. Tapi barakallahu fikum. Dia cinta pada Rasul, namun dia tidak memprioritaskan kecintaan dia kepada Rasul, malah diprioritaskan kecintaan selain Rasul. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wataqadi ittiba'ahu, maka kecintaan kepada Rasul konsekuensinya apa? Mesti mengikuti Rasul, ittiba', wa imtithala amrihi, melaksanakan perintahnya, wa tarka nawahihi, meninggalkan larangannya. Ya. Demikian. Konsekuensinya cinta, kalau cinta ya gitu, mengikuti. Ya. Dia cinta sama Rasul, berarti dia mesti mentaati Rasul. Yuqaddim ta'ata Rasul ala ta'ati ghairi. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? La takunu mahabbata ibadatin. Kecintaannya tersebut bukan kecintaan ibadah. Bal tabi'atan li mahabbatil. Kecintaan kepada Rasul itu mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga ada orang yang cinta sama Rasul ya. Keliru tapi. Ya. Seperti orang-orang yang mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtifalat Maulid ini bid'ah. Rasul melarang bid'ah. Ya. Maka kecintaan yang seperti ini perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Makanya Ibnu Taimiyah di kitab Ihtidal Shiratul Mustaqim ya, dan di tempat yang lain beliau mengatakan orang yang mengadakan maulid ya, kalau dia mengadakan maulid karena cinta dia kepada Rasul, dapat pahala dari cintanya situ. Tapi maulid itu bid'ah. Berarti gimana maksudnya? Ibnu Taimiyah bilang maulid bid'ah. Tapi kalau dia mengadakan maulid karena cinta kepada Rasul, dapat pahala. Siapa yang dapat pahala? Yang enggak tahu maulid itu bid'ah. Kalau dia tahu maulid itu bid'ah, berarti selesai. Ini yang dijelaskan oleh Syekh ya, Muhammad Al-Bazmul. Ya, mengenai kalimat yang dilontarkan oleh Ibnu Taimiyah ini. Karena ashabul maulid terkadang nyomot perkataan Ibnu Taimiyah ini. Pernah dengar enggak? Ashabul maulid. Nih, Ibnu Taimiyah aja bilang. Ya. Nah, iya, sekarang udah tahu Ibnu Taimiyah bilang itu bid'ah. Berarti gimana sekarang? Utruk. Ya berarti tinggalin. Kecintaan kita kepada Rasul, konsekuensinya kata Syekh bin Bas, ittiba'ahu. Ittiba', Rasul enggak pernah melakukan maulid. Maulid itu baru muncul di abad 4 Hijriah oleh kaum Fatimiyah. Ya, Fatimiyah, Bani Fatimiyah di daerah Maghrib, orang-orang Syiah yang pertama kali mengadakan maulid Fatimah, maulid Hasan, Husain, maulid Ali, akhirnya maulid Nabi. Imam Syafi'i pernah ngadain maulid, boro-boro, enggak kenal. Ya, Imam Malik, Imam Ahmad enggak ada. Imam Abu Hanifah enggak ada. Mundur ke belakang. Imam ya, Imam Tabi dari kalangan tabi'in, ada enggak? Ya. Ada enggak? Ibnu Sirin ngadain maulid Nabi. Hah, ada enggak? Enggak ada. Sahabat-sahabat, boro-boro. Rasulullah enggak. Nah, itu berarti beda. Ayat barakallahu. Nah, kemudian hadis berikutnya. Ya. Walahuma, masih dari keduanya. Ya, barakallahu fikum. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga hal. Barang siapa yang seorang memiliki tiga hal tersebut, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ini buah dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan di sini. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ya, dibandingkan dengan selain keduanya. Siapa yang ada di seseorang, dia akan mendapatkan halawatul iman. Apa sih halawatul iman? Ladzatuhu, kelezatan iman. Karena iman yang sadiq, iman yang jujur itu memiliki kelezatan di kalbu. Walau fisiknya disakiti, semisal Bilal Ibn Abi Rabah disiksa, tapi dia punya iman yang di kalbu tertancap kuat, lezat imannya. Nabi Ibrahim dibakar jasadnya, imannya kuat. Sampai-sampai malaikat nawarin Ibrahim, mau enggak kita turunin hujan? Nah, amma anta, kalau kamu, ya, saya enggak butuh. Wala ahtaju ilaik. Saya enggak butuh kamu. Kalau kamu enggak mau, enggak mau. Sampai malaikat nawarin Nabi Ibrahim enggak mau. Maunya sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai Allah katakan pada api yang terkenal di Al-Quran, ya naru nibardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Mana lagi tadi? Wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai seseorang melainkan karena dicinta karena Allah. Wa ayakraha an ya'uda fil kufr, dan dia enggak suka kembali lagi kepada kekufuran, ba'da id an qadahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu an yughdafa fil nar, sebagaimana dia tidak suka kalau dia dicampakkan di neraka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhir, tidak salah seorang di antara kalian tidaklah mendapatkan kelezatan iman hingga dan seterusnya dari hadis tadi. Ya. Ya, fadal. Dibaca lagi siapa? Amar. Mutawa'adan kama qala tarabbasul wa hadha min azhab wa hadha min asbab kamal iman wa yajibu alayhi ayyubghida al-kufra wa ahlahu wa ya'taqida dhullahu wa fil hadithi istafa'atu yudhillullah wa zakara baik. Kemudian Syekh bin Baz menerangkan, ya, hadis ini tadulu ala wujubi mahabbatillahi wa rasuli ala ghairihima minal aba'i wa bana wal amwal. Hadis ini menunjukkan wajibnya mencintai Allah, mencintai Rasulnya daripada selain keduanya, melebihi kecintaan kepada para orang tua, anak-anak, harta. Wa yuti'ullaha wa ya'malu bi amrih walau khalafa hawa walidihi waladihi au zawjihi au ghairihima, maka dia mentaati Allah, mengamalkan perintah Allah, walaupun amalan dia, ketaatan dia kepada Allah itu menyelisihi hawa nafsu anaknya, istrinya, dan selainnya. Ya, dia tetap bertauhid, tetap taat, tetap berada di atas sunnah, tetap mengerjakan sholat walaupun menyelisihi hawa nafsu, ya, orang-orang yang dicintai tadi. Tapi barakallahu fikum, seorang istri mengedepankan cinta dia kepada Allah, akhirnya dia mengenakan hijab, suaminya gak suka dia pakai hijab. Ada bang begitu suaminya gak suka istri pakai hijab? Oh, ada, ya, ada. Allah musta'an. Ya, teman sekolah istri saya kayak begitu, suka dia pakai hijab, akhirnya suaminya gak suka, suka berantem. Gak suka. Yang seperti ini gak boleh ditaati. Ya, gak boleh ditaati. Terus pakai hijab kalau keluar rumah. Suaminya gak suka, biarin aja. Ya. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Kan begitu. Terus gak apa-apa. Ya. Ternyata suaminya mengancam akan menceraikan. Nasihati suaminya. Kamu bertakwa pada Allah. Ngancam cerain juga, ya udah, begitu. Ini enggak aman. Mana lagi tadi? Wa kadzalika ala ayat, demikian pula ayat. Qul in kana abaukum wa abaukum qul in kana abaukum. Abada, kok abada sih? Hah? Kok abada? Ada ayatnya, kan bukan qul in kana abaukum wa abnaukum, kan begitu. Katakanlah jika ya anak-anak kalian, bapak kalian lebih kalian cintai daripada ya, dan seterusnya tadi, ayat yang tadi, tadulu ala wujubi taqdimil jihad. Ini menunjukkan akan wajibnya lebih diprioritaskannya jihad di jalan Allah atau amal-amal saleh. Idza wajaban nafiru, jika memang wajib berangkat jihad, ya. Dia takdim, dia dahulukan, prioritaskan itu, kecintaan dia kepada jihad daripada hawa nafsu dia atau kerabat dia. Wa illa, kalau tidak, kana mutawa'adan, maka dia terancam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fatarabbasu, maka tunggulah, hadza min asbabi kamalil iman. Maka ini adalah di antara sebab-sebab kesempurnaan iman. Yajibu alaihi ayyubghidul kufra wa ahlahu, maka wajib bagi dia untuk membenci kekafiran dan orang-orang kafir. Wa ya'taqid butlanahu, dan dia mesti meyakini kebatilan agama kekafiran. Ya. Ini keutamaan cinta ya karena Allah. Kan tadi itu ya. Ya. Yang tidaklah dia apa namanya? Cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah karena Allah. Wabil hadis, dalam hadis yang lain, sabatun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang berada dalam naungan Allah. Wa dzakara, dan Nabi menyebutkan, syabani, 2 pemuda, tahaba, yang kedua yang saling mencintai, billah, karena Allah, istama'alai, ya, berjumpa, berkumpul karena Allah. Ini bahkan tali iman yang paling kuat, kata Nabi, awsaku ural iman, al-hubbu billah wal-hubdu billah. Tali iman yang paling kuat, cinta dan benci karena Allah. Kenapa benci kepada dia? Karena dia musyrik. Kenapa benci kepada dia? Karena dia memusuhi Allah. Kenapa benci sama Abu Armalah, Abu Janda? Ya, karena dia memusuhi agama Allah. Ini benci kayak begini, pahala. Bahkan tali iman yang paling kuat. Kenapa benci Ade Armando? Ya, karena Allah, pahala ini. Ya, kenapa benci si Macron? Nah, karena Allah, pahala. Tapi oh biasa aja, maafin aja. Dulu Rasul maafin. Songong bener ini orang. Allah mesti. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya, hadis riwayat terakhir berarti di bab ini ya. Ali bin Abbas, dari Ibn Abbas qala, man ahabba billah wa abghada billah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, wa wala billah, berloyalitas karena Allah, wa ada billah, memusuhi karena Allah, fa innamatunalu walayatullah. Walayah itu kecintaan. Kalau wilayah, kekuasaan. Walayah kecintaan, wilayah kekuasaan. Ya, kita baca sesuai, karena di asli kitab Tauhid wilayah. Mungkin ada makna yang lain. Kalau saya berpegang dengan itu selama ini. Wa innamatunalu wilayatullah bidzalik, maka akan digapailah kecintaan Allah. Walan yazida abadun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan pernah mendapatkan kelezatan iman. Wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu, walaupun salatnya, puasanya itu banyak. Ya. Walayah ya, bukan wilayah ya. Walayah, saya yakin walayah. Bukan wilayah. Kalau wilayah itu kekuasaan, walayah ya. Cek di kamus. Ini kan sering kita bahas berulang-ulang. Ya, walayah. Saya nyuruh antum cek di kamus buat meyakinkan aja. Ya. Kalau anda muta'akid, ya, muta'akid, walan ughayyira kalami hadha. Mana lagi tadi? Ya, wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu, walaupun puasa dan salatnya itu banyak, tidak akan dia mendapatkan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Hatta yakuna kadzalik, hingga demikian, yaitu dia cinta benci karena Allah, loyalitas saling memusuhi karena Allah. Hatta yakuna kadzalik wasarat ammatu mu'aqatin nas ala amri dunia. Namun ternyata umumnya persaudaraan manusia itu karena perkara dunia, kata Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas sudah memberi bocoran kepada kita sejak zaman dulu. Ya, wadzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Kecintaan seperti ini tidak la yujdi, layan Pak, tidak memberikan manfaat tak guna kepada orang tersebut sedikit pun, tak guna sedikit. Ya. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya. Baik, fadal dibaca sini. Ya. Apa? Ihsan. Oh, Ihsan. Baca Ihsan. Halawatahu. Kan dalam menjadi ta'mal iman. Ai halawatahu. Terus walayah dengan fathah. Ya, ini saya bawa mulakhos. Masih ingat dulu dikaji di sini mulakhos selesai. Kata Syekh Shalal Fauzan, bi fathil waw tawallihi li abdihi binusra wal mahabbah. Dengan dipatahkan waw, tawallihi itu perwalian kepada hambanya, dengan yaitu Allah menjadi wali hambanya, binusra wal mahabbah. Ya, dengan menolong dan mencintai. Terus Syekh bin Baz menyatakan terkait hadis ini, fa inna matunalu walayatullahi bidzalik ay tunalu walayatullahi bil mu'alati wal mu'adati billah. Kewalian Allah ya, itu akan digapai dengan saling loyalitas, saling memusuhi karena Allah, bukan karena hizbiyah. Karena Allah, bukan karena hizbiyah. Ya, barakallahu fikum. Seorang enggak dapat ini. Kecintaan dan pertolongan Allah kecuali dengan tadi, mahabbah billah wal bughd billah wal muwalatu billah wal muadatu billah. Inilah tali iman yang paling kuat, paling kokoh. Nah. Ya barakallahu fik. Jangan loyalitasnya bukan karena Allah. Satu grup pengajian, satu media dakwah. Ya, Allah musta'an. Hizbiyah. Itu hizbiyah. Mana lagi tadi? Hatta yakuna kadzalika yuwali wa yuadi. Hingga dia demikian, yaitu dia loyalitas memusuhinya itu karena Allah. Karena Allah. Ya. Dia loyalitasnya memusuhinya karena Allah, memusuhi orang lain karena Allah. Ya, dia berwala kepada kaum mukminin dengan menolong kaum mukminin, menghormati kaum mukminin. Memusuhi orang-orang kafir fasik karena kefasikan mereka, kekafiran mereka. Sudah jelas alasannya. Ya barakallahu fik. Ada lagi tadi. Nah, kemudian kata Ibn Abbas, waqad sarat amatu mu'akhadatin nas ala amri dunia. Ini Ibn Abbas mengucapkan di zaman beliau. Namun saat ini keumuman persaudaraan manusia itu karena perkara dunia. Kif di waktina hada. Nah, gimana kalau sekarang ini? Ya. Marah lagi ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Ibn Abbas, hadza fi zamanihi radhiyallahu anhu. Ini di zaman Ibn Abbas lah ngomong begini. Ghalaba 'ala an-nas al-hubbu wal-bughdu fid dunya. Umumnya pada manusia itu kecintaan itu, kebencian itu karena dunia. Wa hadza amrun khatirun. Ini perkara ini berbahaya sekali. Ya. Berbahaya sekali. Cintanya, bencinya karena urusan dunia. ABS asal bosenan. Asal bosenan. Allah musta'an. Ini ngeri ini. Ya. Karena urusan dunia. Mana lagi? Bal qad yadurruhum. Ya, apa namanya? Wa dzalika la yusdi 'ala ahli syai'a. Yang demikian itu tidaklah memberikan manfaat bagi orang yang cinta karena dunia tadi, benci karena dunia tadi, enggak memberikan manfaat sedikit pun. Balqat yadurruh, bahkan seringnya memberikan mudarat untuk mereka. Idza saddahum an al-haq, jika hal ini menghalangi mereka dari kebenaran. Wa khalafa syar'allahi, dan malah menyelisih syariat Allah. Apa idza staghalu bid-dunya, adapun jika mereka menyibukkan diri dengan dunia, bil bai' wasyira', dengan jual beli, wa talabir rizq, mencari rezeki. Wa kana la yadurru imanahum, yang demikian tidak memudaratkan iman mereka. Wa la yuqi'uhum fil ma'asi, tidak membuat mereka terjerumus ke dalam maksiat. Wa yasta'inuna bidzalika 'ala ta'atillah, justru mereka menjadikan hal tersebut sebagai penopang mereka, membantu mereka untuk taat pada Allah. Fahadalah haraj fihi, ini enggak apa-apa, enggak dosa. Kemudian lihat di matan dikatakan oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah hubungan antar mereka, segala hubungan antar mereka selama ini ya, terputus hubungan mereka selama ini ya. Barakallahu fiik. Ya, sedikit saja yang baca wa qawlu wa taqatta'at bihimul asbab, qala Ibnu Abbas al mawaddah. Yang dimaksud oleh Ibn Abbas terputus itu apa? Mawaddah, rasa kasih sayang. Ay allati kanat bainahum ala ghairi dinillah, yaitu kasih sayang yang mereka ini, yang mereka itu bukan karena agama Allah. In qata'at yaumal qiyamah, terputus rasa kasih sayang mereka pada hari kiamat. Wa khanat hum, dan kasih sayang tersebut akan mengkhianati mereka di akhirat, mereka jadi saling membenci. Ya, wasarat adawatan, dan jadilah kasih sayang mereka itu di dunia itu di akhirat menjadi permusuhan, nyala-nyalain mereka nanti di akhirat. Ya, mereka di akhirat saling salah-salahan. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa yawmal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Dan pada hari akhirat sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain, saling melaknat satu sama lain. Saling melaknat satu sama lain. Ya. Kalau kaum mukminin, ya, mereka di dunia pas masuk surga dicabut tuh, sebelum masuk surga dikontorok, dicabut segala macam dengki, hasad, apa. Bahkan istri antum yang enggak suka ta'adud di surga jadi suka di dunia. Lah iya. Ya, Allah Ta'ala berfirman apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dada-dada mereka ghil, kedengkian, sehingga jadilah mereka bersaudara. Mereka 'ala surur mutaqabilin. Tapi berada di atas dipan-dipan, saling berhadapan-hadapan. Bersaudara semuanya. Karena di kontoroh, tahu kontoroh? Setelah mereka lewat sirat, sebelum masuk babul jannah, di kontoroh itu dikeluarin dulu tuh. Apa namanya? Penyakit-penyakit hati. Istri-istri antum yang di dunia itu gak suka tahu. Jadi rela. Punya madu bidadari. Rela. Itu Pak Anwar ya. Jadi rela. Masya Allah. Udah ya, lanjut ya. Lanjut ya kak. Cukup. Dadah. Subhanakumihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.